Siki Yohanes paos kalih. Inggih para semeton, sane pinako dados pianak tiange, tiang nyuratang indike puniki, mangdane semeton tan ngardi doso, nanging yening wenten anak sane modoso, irago medue juru baos sane adil ring ayun ida sang yang widiwaso, sang aji, inggih punika ida sang Kristus. Ida dados margi, tur melantaran ida, doso-dosan iragane kampurayang, semaliho, boyojo doso-dosan iragane kewanten, nanging taler doso-dosan sekancan manusane. Yening irago setinut ring pituduh-pituduh ida sang yang widiwaso, sampun pasti irago uning ring ida. Yening wenten anak sane maosang, mungweng ipun uning ring ida, nanging ipun tan setinut ring pituduh-pituduh idane, anake punika mobab, tur tan wenten kesujatian sejeroning ipun. Nanging sapo siro juo sane ninutin sabdan idane, astiti baktin anake punika pemantu kering ida sang yang widiwaso, sewiyakti sampun kesampurnayang. Irago yakti nyidayang tatas uning, mungweng irago yakti-yakti urip sejeroning ida sang yang widiwaso, kadi asapuniki. Sapo sirojo maosang, mungweng ipun urip sejeroning ida sang yang widiwaso, ipun patut urip sekadi ida yang Yesus Kristus. Inggih para sawitran tiange, pituduh sane suratang tiang ring semeton, boyojo pituduh anyar, puniki pituduh sane lawas, sane sampun pirengang semeton saking pengawit. Pituduhe sane lawas tan lian, wantah orti rahayu sane sampun pirengang semeton. Yadiastu asa punika, pituduh sane suratang tiang ring semeton puniki, pituduh anyar, tur kesujatiannyane katon sejeroning ida sang Kristus, miwas sejeroning semeton. Santukan petenge sedek lintang, tur galang sane sujati sampun mesinar. Sapo sirojo sane maosang mungweng ipun wenten sejeroning galang, nanging ipun geting ring nyaman ipune, anake punika wenten sejeroning peteng kantos rauh mangkin. Sapo sirojo sane tresno asih ring nyamannyane, ipun wenten sejeroning galang, duaning punika ring sikian ipune dan wenten paindikan sane ngawinang anak sane siosan modoso. Nanging sapo sirojo sane geting ring nyaman ipune, ipun wenten sejeroning peteng, ipun memargi ring petenge, semaliho ipun tan uning ring totujon pemargin ipune, santukan petenge ngawinang ipun buto. Doh para semeton sane pinako dados pianak tiange, tiang nyurat ring semeton, santukan doso-dosan semetone sampun kampurayang, melantaran parab ida sang Kristus. Doh paro bapo, tiang nyurat ring semeton, santukan semeton sampun pada uning ring ida, sane sampun wenten saking pengawit. Tiang nyurat ring paro semeton, doh paro truno, santukan semeton sampun ngaonang ijat. Tiang nyurat ring cening, doh paro alit-alite, santukan cening pada uning ring ida sang aji. Tiang nyurat ring paro bapo, santukan semeton sampun pada uning, ring ida sane sampun wenten saking pengawit. Tiang nyurat ring semeton paro truno, santukan semeton pada siteng-siteng, sabdan ida sang yang widiwaso melingo sejeroning semeton, tur semeton sampun ngaodang ijat. Sampunang jo semeton resnain jagate wiaden seluiring sanewentan ring jagate. Yening semeton resnain jagate, semeton tan medwe astiti bakti ring ide sang aji. Seluiring paindikan sane dados dreben jagate, ingih punika seluiring paindikan sane kedotang antuk sikian iragane sane medoso, seluiring paindikan sane dot kotonton miwah kedotang, semaliho seluiring paindikan sane kesumungang antuk imanuso makosami, paindikane punika boyojo saking ide sang aji kawitnyane, nanging saking jagate. Jagate miwah seluiring paindikan sane wentan ring jagate, sane kedotang antuk manusane, punika mako sami pacang sirno, nanging anake sane ngemargiang pekarsan ide sang yang widiwaso, ipun urip selami laminyo. Duh para cening tiange, pemuput jagate sampun nampak. Semeton sampun ketuturin, mungweng satrun ide sang Kristus jagi rauh, dur sane mangkin, akeh satrun ide sang Kristus sampun nyinahang dewek ipune, duaning punika irago uning, mungweng pemuput jagate sampun nampak. Anake punika boyojo dados ruang iragane, duaning punika ipun sampun metilar saking pantaran iragane, yening ipun dados ruang iragane, sinah ipun jago sarang-sarang ring irago. Nanging ipun sampun metilar, mangdane sinah, mungweng ipun nenten dados ruang iragane. Ida sang Kristus, sampun mai cayang roh ida sang yang widiwaso ring semeton, duaning punika, semeton sarang sami uning ring inik kesujatian. Tiang nyuratang ring semeton, boyojo melantaran semeton tan uning ring kesujatian. Tungkalikanipun, santukan semeton uning ring kesujatian, dur talar uning, mungweng tan wentan paindikan sane mobab, sane kawit nyane saking kesujatian. Dadosipun, sapo siro ke sane mobab? Ingih punika anake sane maosang, mungweng ide yang Yesus punika, boyo ide sang Prabu sane kejanjiang punika. Anake punika dados satrun ide sang Kristus, ipun nulak ide sang aji, miwah ide sang putra. Santukan sapo sirojo nulak ide sang putra, ipun talar nulak ide sang aji. Sapo sirojo nampi ide sang putra, ipun talar nampi ide sang aji. Punika awinanipun, pagehang jo ngagem paindikan sanes sampun pirangang semeton saking pengawit. Yening semeton ngagem paindikan, sane sampun pirengang semeton saking pengawit, semeton pacang urip sejeroning potunggilan sarang ring ido sang putra, miwah ido sang aji. Dur puniki paindikan sane sampun kejanjiang antuk ido sang Kristus, pacang paicayang ido ring irago, ingih punika urip langgeng. Tiang nyuratang ring semeton ngeniang indik anake, saneng usahayang jago ngapus semeton. Nanging ngeniang indik semetone, ida sang Kristus sampun maicayang roh idane ring semeton. Sekantun roh idane manggoh sejeroning semeton, semeton tan memuatang anak lianan buat ngurukang semeton. Santukan roh idane ngurukang semeton, seluiring paindikan, semaliho paindikan sane urukang ida punika, paindikan sane sujati, boyojo sane bobab. Punika awinanipun, tinutin jo paurukan roh idane, terpagah jo sejeroning roh ida sang Kristus. doh paro alit-alit tiange, pageh jo sejeroning ido, mangdane irago wanen, rikalaning ido nyinahang rago, tur irago tan perlu kimud reng rahino rauh idane. Semeton uning, mungwing ido sang Kristus merago patut, punika awinan semeton patut uning, mungwing sekancan anake sane patut laksanannyane, ipun dados putran ido sang yang widiwaso.